فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan kita di majlis ilmu ini, duduk kembali mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengannya Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bertambah takut kepadanya. Karena itu maksud dan tujuan dari al-ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang alim, yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam di kesempatan yang mulia ini bagi Rasul kita yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana minuman keras di akhir zaman telah datang dibawakan atau telah dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighairi ismih. Dalil yang menerangkan tentang dihalalkannya khamar, dan khamar akan dinamakan bukan dengan namanya di akhir zaman. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan, beliau berkata, waqala Hisham ibn Ammar, dikatakan oleh Hisham ibn Ammar, qala hadithina Sadaqah, telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Khalid, qala hadithina Abdurrahman ibn Yazid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid ibn Jabir. Qala haddathana Athiyyah bin Qais al-Kullabi, telah menceritakan kepada kami Athiyyah bin Qais al-Kullabi. Qala haddathana Abdurrahman ibn Ghanm al-Ash'ari, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Ghan Al-Qurashi, ibn Ghan Al-Ashari, qala haddathani Abu Amir, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Abu Amir atau Abu Malik Al-Ashari, wallahi ma kadzabani, demi Allah dia tidak mendustakanku atau dia tidak berdusta kepadaku. aku sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada dari umatku sekelompok orang. Bagaimana orang-orang tersebut yastahilluna al-hira, mereka akan menghalalkan zina, wal harir, akan menghalalkan sutra, tentunya bagi laki-laki ini sutra ini. Kemudian ya, wal khamar, dan akan menghalalkan khamar. Wal ma'azib, dan akan menghalalkan alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, dan akan turun suatu kaum di mana mereka akan turun di samping gunung yang tinggi. Yaruhu alaihim bisarihatil lahum, yang mengembala kambing-kambing mereka, unta-unta mereka. Ya'tihim al-faqir, datang kepadanya orang-orang miskin. Lihajah, untuk satu keperluan. Fayaqulu, mereka berkata, irji' ilayna ghadan, besok datang. Sekarang kami belum siap, datang besok. Fayubayyituhumullah, maka malamnya mereka diinapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditidurkan oleh Allah azza wa jalla. Wa yadha'ul alam, Allah azza wa jalla hilangkan gunung tersebut. Wa yamsahu akharin qiradatan wa khanazir, dan sebagian mereka itu Allah azza wa jalla robah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah alamun min alam nubuwwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tanda dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yakunanna, akan terjadi, akan ada, min ummati, dari umatku ini. Maksudnya adalah umat apa? Ummatul ijabah. Ya. Ummatul ijabah, akan ada. Ya, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada menghalalkan al-hira. Al-hira adalah az-zina. Kama mana dari hira adalah al-farj, ya, yaitu kemaluan. Kemudian apa juga dihalalkan? Wal harir, sutra. Apa juga wal khamr, arak. Wal ma'azif, alatul lahu, alat-alat musik. Jadi hadis ini jelas menunjukkan perbuatan-perbuatannya perbuatan yang haram. Zina haram. Al-harir, sutra, bagi laki-laki, haram. Khamar, haram, bagi siapapun. Kemudian, al-ma'azif, alat musik, haram bagi siapapun. Yang diperkenankan oleh Islam hanya itu arbana. Dan itu pun waktunya sangat terbatas. Kapan? Hanya waktu hari raya, demikian juga waktu pernikahan. Hanya itu tempat untuk memukul arbana kecil saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wafil hadith, kata Ibn Hajar, dalam hadith ini, wa'idun syadid, ancaman keras, ala man yatahayal fi tahlil ma yuharram bighairi ismihi, membuat cara-cara menghalalkan yang haram dengan memberikan dia nama bukan dengan nama sebenarnya. Dan ingat, hukum itu berkisar pada illah, penyebab, bukan berkisar pada nama. Illah, penyebab diharamkannya khamar itulah memabukkan. Maka selama ada sifat memabukkan, apapun namanya, dia tetap hukumnya haram. Kemudian faedahnya, hadis ini menerangkan hukubah, hukuman bagi orang-orang yang memain musik, bermain musik apapun namanya, mau dinamakan islami, mau dinamakan kafiri, inilah perbuatan yang haram. Hukumannya itulah dia akan ditenggelamkan di muka bumi ini, atau dia akan dijadikan, atau akan dirubah bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditenggelamkan, ada pula dirubah bentuknya menjadi kera dan babi. Jadi ini faedah yang perlu kita perhatikan. Hukuman bagi para pemain musik, entah ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau Allah Azza wa Jalla akan rubah bentuknya menjadi kera dan babi. Faedah berikutnya, di akhir zaman orang-orang akan merubah nama-nama yang diharamkan dengan nama yang lain untuk mengelabui orang akan keharamannya. Maka lihat di akhir zaman, minuman keras ini ya tidak dikatakan dia khamar, tapi dibuatkan istilah-istilah yang menarik. Minuman kesegaran, minuman penghangat badan, dan yang lainnya. Tetapi apa? Al-asma la tughayyiru al-haqa'iq. Nama itu tidak akan merubah hakikat segala sesuatu. Kemudian, bab berikutnya, babul intibath fil awiyah wa tawr. Bab membuat nabiz di dalam bejana kecil maupun besar, bagaimana hukumnya? Jadi nabiz adalah rendaman kurma, rendaman kismis, ya dikatakan nabiz, ya tapi kurma itu dikatakan nabiz, rendaman rendaman kurma dikatakan nabiz. Bagaimana hukumnya merendam kurma di bejana kecil maupun bejana besar? Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id. Qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim, dari Abu Hazim. Qala, beliau berkata, sami'tu Sahlan yaqul, aku telah mendengar Sahal berkata, ata Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhum, telah datang Abu Sa'id As-Sa'idi, fada'a Rasulullah SAW fi ursi, maka dia mengundang Rasulullah SAW dalam pernikahannya. Fakanat imratu khadimahum, wahil arus. Maka imra'atuhu, istrinya beliau, khadimahum, yang membantu mereka untuk menyiapkan segala-galanya. Qalat atadrun ma saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahukah kalian apa yang aku berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum ketika acara ya resepsi tersebut? Anqatu lahu tamarat min al-lail fi tawrin. Aku rendamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa biji kurma semalam fi taurin di dalam bejana kecil. Hadis ini menerangkan bahwasanya rendaman air kurma itu boleh diperkenankan ya selama belum melebihi 3 hari 3 malam. Jadi selama itu di bawah 3 hari 3 malam, hukum rendaman air kurma itu adalah halal. Tapi ketika lebih dari itu, ini sudah berubah dan mengandung zat yang memabukkan. Maka itu sebabnya Nabi SAW melarang seseorang al-intibath fauqa thalath, merendam kurma lebih dari 3 hari atau 3 malam. Maka di sini Nabi SAW disuguhkan ya rendaman kurma yang direndam semalam. Berarti apa? Rendamannya hanya semalam saja. Dan andai kata dia haram, ini saya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminumnya dan tidak akan mendekatinya. Jangankan yang haram, yang berbau busuk saja, lihat ketika Abu Ayyub mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bawang putih ketika makan, tidak disentuh sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itulah sesuatu yang diharamkan oleh syariat, diharamkan oleh agama. Kemudian faedah berikutnya. Wa fihi bayan taqdim asy-syarab wal 'asirat inda haflati az-zawaj atau inda al-walimah. Hadis ini menerangkan kepada kita ketika adanya pesta pernikahan, berikan apa? Siapkan minuman. Ya, minuman-minuman yang bagus. Termasuk zaman sekarang asyirat, jus-jus silakan disiapkan, dan tidak boleh mempersiapkan minuman haram. Tidak boleh juga mempersiapkan isapan haram. Mana dia? Biasa pesta pernikahan disiapkan rokok. Maka ini hati-hati. Ya, mana juga kadang-kadang ya disiapkan di hotel-hotel, di bar-bar, dan misalnya apa? Minuman keras, arak. Ini jangan sampai pernikahan yang kita harapkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla hilang barokahnya gara-gara kita maksiat, gara-gara di sana diadakan kemaksiatan. Maka hati-hati para tuan rumah, jangan sampai menyiapkan rokok, asbak rokok. Jangan pula menyiapkan minuman-minuman yang diharamkan oleh syariat kita dengan alasan tamu dari jauh, tamu luar Islam, tidak boleh sama sekali kita ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Itu dia bab yang kedua. Bab berikutnya, babu tarkhisin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aw'iyah wal dhurufi ba'dan nahi. Bab keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merendam kurma dan semisalnya pada bejana-bejana setelah dilarang. Jadi Nabi SAW melarang sebelumnya, kemudian setelah itu diizinkan, diperbolehkan. Tentu Nabi SAW melarang untuk merendam kurma, anggur dan semisalnya. Ya, apa alasan Nabi SAW melarang merendam pada dubba, kulit labu siam? Kenapa dilarang untuk merendam kurma pada nakir, yaitu pangkal kurma, batang kurma? Kenapa dilarang? Itu apa? Qat'al lidzari'ah, untuk menutup jalan menuju kepada khamr. Ya, tapi ketika sahabat memberikan alasan, ya Rasulullah, kita enggak punya tempat dan tidak punya bejana kecuali itu untuk membuat minuman, rendaman kurma, rendaman anggur dan semisalnya. Maka Nabi SAW membolehkan. Tetapi apa? Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah hukumnya haram. Baik, kita ambil beberapa riwayat dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan tentu di zaman sekarang mungkin jarang yang seperti itu dan tempat-tempatnya sudah modern. Namun perubahan tempat itu ya tidak akan mengakibatkan khamar itu akan menjadi halal. Dia tetap haram kapanpun, karena tidak ada dalil yang menghapus keharaman khamar itu. Qala haddathani Yusuf bin Musa, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa. Qala haddathani Muhammad bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah. Abu Ahmad Az-Zubairi, qala haddathani Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Mansur, dari Mansur, an Salim, dari Salim, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil dhuruf, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil dhuruf, dhuruf maksudnya adalah ad-dubba, kulit labu siam, wal muzaffat, gentong yang dicat dengan catnya perahu. Ya. Kemudian un-naqir, pangkal batang kurma. Kenapa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya adalah ini tempat yang mempercepat perubahan minuman itu menjadi khamar. Kemudian tempat ini tempat yang kuat sehingga mampu menahan khamar tersebut, sehingga orang bisa memanfaatkannya. Faqalatil Ansar, innahu labudda lana minha. Ada Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami enggak punya tempat lain kecuali itu untuk merendam kurma kami, untuk membuat minuman. Qala fala idzan, oh kalau begitu tidak mengapa. Wa qala li khalifah, berkata kepada khalifah, haddatsani Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Mansur, dari Mansur, an Salim ibn Abil Ja'd, dari Salim ibn Abil Ja'd, an Jabir bihadza, dari Jabir, semisal dengan hadis yang Nabi yang tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anil dhurub, yaitu merendam kurma pada gentong, pada kulit labu siam, ya, pada pangkal, ya, batang kurma, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena tidak ada tempat kecuali itu mereka untuk merendam, membuat minuman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak mengapa. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Sufyan bihadza, wa qala filamma nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil awiyah. Kemudian qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal, dari Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal, an Mujahid, dari Mujahid, an Abi Iyad, dari Abu Iyad, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil asqiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beberapa bejana untuk merendam kurma, anggur, madu dan semisalnya, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kullun nas yajidu siqaan ya Rasulullah, kalau engkau melarang tidak semua orang punya solusi yang lain, punya bejana ya, selain dari yang engkau larang itu tidak semua orang punya. Farakhasalahum fil jarri ghairil muzaffat, maka dibolehkan bagi mereka untuk ya merendam kurma mereka pada gentong yang tidak dicat dengan catnya perahu itu. Qala haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya. An Sufyan, dari Sufyan. Qala haddatsani Sulaiman, Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman. An Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi. An Al-Harith bin Suwaid, dari Harith bin Suwaid. An Ali radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anid-dubba wal muzaffat, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk merendam kurma, untuk merendam anggur, untuk merendam madu, fiddubba, di mana itu? Di kulit labu siam yang warna putih, besar, panjang, ketika sudah tua itu bisa dikeluarkan isinya, itu bisa dimanfaatkan, itu dilarang oleh Nabi SAW untuk merendam minuman di sana. Apa juga? Wal muzaffat, wal muqayyar, gentong yang dilapisi dengan pelapis perahu supaya tahan dari air laut itu, itu digunakan untuk melapisi gentong, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merendam minuman di sana. Qala haddatsani Utsman, kemudian Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada Utsman. Qala haddatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir. An Mansur, dari Mansur. An Ibrahim, dari Ibrahim. Qultu li Aswad, aku berkata kepada Aswad, hal sa'alta Aisyah ummul mu'minin amma yukrahu ayun tabadha fi, hai Al-Aswad, pernahkah engkau bertanya kepada ummul mu'minin tentang bejana-bejana yang dilarang untuk kita merendam minuman padanya atau merendam kurma padanya, membuat nabidz padanya? Faqala na'am, Aisyah mengatakan sudah. Qultu ya ummul mu'min amma nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuntabadha fi, apa bejana-bejana yang tidak boleh kita gunakan untuk merendam kurma? Qalat nahana fi dhalika ahlul bait an nantabidha fi dhubba wal muzaffat, kami dilarang untuk merendam kurma sebagai minuman pada apa? Dhubba, labu siam, kalau bahasa Sasaknya bokar, bokah ya, yang sudah kering dikeluarin isinya, di sana digunakan untuk menyimpan ya atau merendam kurma, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muzaffat, demikian juga gentong yang terbuat dari tanah namun dilapisi oleh ya pelapis perahu ya, sejenis aspal atau semisalnya, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, ama dzakartil jar wal hantam, tidakkah engkau menyebut gentong ya, demikian juga al hantam, ini sudah kita ambil ya penjelasan para ulama kita, di antara bejana-bejana yang tidak diperkenankan untuk seseorang menginapkan minuman Ya. Di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Disebut al-hantam. Baik. Apa disebutkan oleh para ulama kita? Ini disebut dengan hantam ini al-jarrah. Ya, gentong. Adapun nakir, pangkal pokok kurma yang dilubangi dijadikan sebagai bejana. Nah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Maka dikatakan di sini kepada Al-Aswad, sudah kutanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan, iya sudah kutanya. Aku mengatakan, apakah tidak disebutkan jirar wal hantam? Qala innama uhadithuka ma sami'tu afa uhadithuka ma lam asma. Aku ini hanya memberitakan kepadamu apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin aku memberitakan kepada kalian apa yang tidak aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala hadatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala hadatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Qala hadatsana Syaibani, telah menceritakan kepada kami Syaibani. Qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu maqala. Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jarril akhdar. Qultu anashrabu fil abyad? Qala la. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang al-jarril akhdar, ayat Nabi dzul jarril akhdar. Ya. Bejana, ya, yang berwarna hijau. Bagaimana yang seperti ini? Dikatakan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Nah, bagaimana kalau yang putih? Qala la, yang putih pun tidak. Baik. Dari beberapa riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk merendam kurma pada bejana-bejana yang tadi. Ya, ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di awal-awal, iya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, ya Rasulullah, kita tidak punya atau tidak semua orang punya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak mengapa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ad-dubba wal hantam wal muzaffat wan naqir. Yang mana empat bejana ini mereka letakkan di dalamnya kurma anggur kering, ya, dan air, dengan air sampai air itu manis, kemudian mereka minum. Nah, kalau lama kelamaan berubah menjadi khamar. Nah, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan empat hal ini untuk merendam anggur kering, merendam kurma kering, suratut takhamur, karena cepat sekali kurma itu menjadi khamar. Cepat sekali anggur itu menjadi khamar. Cepat sekali madu itu menjadi khamar. Nah, namun Nabi SAW menghapus larangan untuk merendam kurma, anggur, madu di tempat tersebut dengan tetap melarang seluruh minuman yang memabukkan itu tetap hukumnya haram. Nah, sekali lagi apa makna dari masing-masing? Ad-dubba al-qar'ul yabis. Al-qar'ul yabis, labu siam berwarna putih besar yang sudah kering. Wal-hantam, al-hantam adalah jirar, gentong. Al-muzaffat, ya, muzaffat adalah bejana atau gentong al-matli, yang dicat, ya, dengan apa? Cat perahu, ter atau semisalnya. Adapun an-naqir, jidh, batang kurma, yungqar wasatuhu, yang tengahnya dilubangi. Kemudian al-muqayyar muzaffat al-matli bil-qar. Ya. Dan empat hal ini sebagaimana kita sudah sebutkan tadi, ini akan mempercepat perubahan minuman tersebut menjadi minuman yang memabukkan, minuman yang diharamkan oleh syariat kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya meletakkan makanan-makanan buah-buahan yang dicampur dengan air mengakibatkan memabukkan, ini tidak memperdulikan tempat untuk dicampurkan. Tempat untuk merendamnya tidak diperdulikan. Apakah tempatnya hijau? Apakah tempatnya putih? Apakah tempatnya biru? Apakah tempatnya merah? Tidak diperdulikan. Wa inna ma'allaqa bil iskar. Tetapi keharaman itu bergantung pada memabukkan. Karena yang namanya gentong itu lebih cepat proses, ya, memabukkan ketimbang yang lainnya. Bahkan bisa berubah tanpa orang merasakannya, akhirnya dilarang. Nah, ketika diizinkan untuk intibaz, merendam kurma dan semisalnya pada bejana tersebut, diperbolehkan bisyarti alla yasyrabu muskiran, dengan syarat jangan sampai mereka meminum yang memabukkan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, wa fihi bayan sidqul as-sahabah fi bayan al-ilm. Hadis ini menerangkan bagaimana kejujuran para sahabat dalam menyampaikan ilmu. Lihat apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, innama uhadditsu kama sami'tu, aku menyampaikan kepadamu apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa aku akan memberitakan kepadamu sesuatu yang tidak aku dengar. Dan ini menunjukkan takutnya para sahabat untuk berbohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin yang bisa kita ambil dari tema ini, minuman keras di akhir zaman berangkat dari orang-orang akan menamakannya bukan dengan namanya. Kemudian apa saja bejana-bejana yang tidak diperkenankan. Kemudian bagaimana proses dihapusnya hukum bejana-bejana tersebut dengan tetap menetapkan hukum kaidah bahwasanya minuman itu dimanapun dipermentasi, dimanapun disimpan selama memabukkan, maka tetap hukumnya adalah haram. Kullu muskirin haram, semua yang memabukkan hukumnya haram. Wal ilmu indallah, mudah-mudahan apa yang kita ambil pada kesempatan malam ini bermanfaat bagi diri kami dan seluruh kaum muslimin, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab. Bagi para pemirsa yang berdialog interaktif, silakan di 0811 390 110. Sekali lagi 0811 390 110. Dan jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Baik, kita ambil pertanyaan pertama. Ustaz, apakah merendam kurma di wadah dari fiber glass juga bisa sebagai bahan perahu juga termasuk larangan? Sudah kita katakan bahwasanya bukan masalah bahannya sekarang, ya, atau tempat perendaman tersebut, tetapi yang menjadi inti sekarang adalah memabukkan atau tidak. Dan ingat, maksimal merendam itu ya hanya 3 malam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon pertama. Ya, halo. Halo. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum minum arak dengan keadaan dipaksa, dan apakah boleh kita mencuri arak tersebut dengan niat supaya teman itu tidak meminumnya lagi? Pertama, terpaksanya bagaimana? Terpaksa kita akan dibunuh, kalau tidak kita akan mati, tidak ada masalah. Yang kedua, terpaksa kenapa kita mau mati kalau tidak minum, tidak ada masalah. Faman ittarra ghayra baghin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa tanpa melampaui batas, maka apa, tidak ada dosa baginya. Bagaimana kalau kita mencurinya? Tidak boleh kita mencuri, hatta barang haram untuk kita curi tetap tidak boleh. Tetapi apa, berikan nasihat. Dan kalau kita mampu di bawah kekuasaan kita, bisa kita hancurkan bejana itu tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Baik. Bagaimana tape ketan yang sengaja diragi, apakah termasuk khamar? Tape ketan hukum asalnya halal, tapi melebihi waktu tertentu dia bisa berubah menjadi khamar, hukumnya haram. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum memajang gambar pohon atau bunga dinding menghadap kiblat? Kalau kita sholat menghadap kiblat ada gambar tersebut, apa sah sholat kita? Tidak ada masalah memajang gambar yang tidak ada nyawanya, namun usahakan hindari di arah kiblat supaya tidak melalaikan. Karena memang hukum asalnya kita diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi, sujud itu menghadap ke tempat sujud, atau sholat itu menghadap tempat sujud. Tapi jangan-jangan menghadap depan nanti melihat gunung, akhirnya apa, terbayang Rinjani, terbayang Gunung Merapi dan semisalnya. Ini bisa melalaikan. Allah taala ala wa alam. Dan masalah sahnya, sah sholatnya. Saya mau tanya, bagaimana hukum anak laki-laki tidak disayang sama bapaknya, cuma perempuan yang disayang? Tidak boleh, ini tidak adil. Lihat ketika Nabi SAW ditanya tentang mencium seorang saja, Nabi SAW perintahkan untuk mencium semuanya, karena kita pun ingin anak-anak kita berbakti sama kepada kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan air nira, air mateng? Kalau sudah dipermentasi rasanya beda, apa termasuk khamar? Kalau sudah dirubah menjadi khamar, maka khamar. Kalau sudah memabukkan, maka hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tadi luar tema, istri saya sudah melahirkan anak saya. Saya mau akikah, tapi saya masih ada hutang. Yang saya tanyakan, apakah saya akikah dahulu atau bayar hutang? Kalau hutangnya belum jatuh tempo, maka tidak mengapa akikah dulu. Tapi kalau sudah jatuh tempo, bayar hutang, karena ini lebih wajib. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390 110. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah dosa bila membaca bismillah? Bila membaca surat At-Taubah, ya tidak dosa. Kecuali kalau sengaja melanggar, maka kita bisa dosa. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana hukum menunda sholat karena menyusui anak dan mengasuh anak? Itu bukan alasan untuk menunda sholat. Ya, tapi kita mengakhirkan, boleh. Namun lebih cepat kita kerjakan afdalul amal as-salah fi awwal waqtiha, amalan paling afdal salat di awal waktunya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana halnya dengan minuman 0% alkohol? Apakah tetap dihukumi haram untuk minum? Ya, kalau 0 ya berarti halal. Ya, kalau ada 0,0-nya ini yang haram. Berbeda halnya kalau memang bawaan dari minuman itu memang ada alkoholnya dan tidak sampai derajat memabukkan. Contoh sekarang, ya, air kelapa ada alkoholnya. Tapi tidak memabukkan, tidak ada masalah. Ya. Sama dengan apa? Tape, awal dibuat tape itu pasti ada kadar alkoholnya. Kemudian apa juga? Durian, ada kadar alkoholnya, tapi alami. Ya, dan belum sampai derajat memabukkan, ya. Tapi kalau sudah sampai derajat memabukkan, sedikitnya pun tetap haram. Allah taala ala wa'alam. Kita akan menelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana hukumnya jika kita bayar hutang tapi kita enggak bisa bayar karena kita enggak bisa ketemu sama orangnya dan kita berniat untuk menyedekahkan hutang kita itu kepada orang. Di mana hukumnya itu, Ustaz? Baik, itu saja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kita katakan, kalau bayar hutang, ya, pertama saat berhutang harus ada jaminan, lebih aman. Sehingga ketika tidak bertemu pun aman. Tapi sekarang, ya, qadarullah terjadi seperti itu. Bagaimana? Itu tetap dalam, ya, penjagaan kita, uang tersebut. Nah, adapun sudah putus asa kita untuk menemukan yang punya, boleh diletakkan di masjid sebagai wakaf. Dan mudah-mudahan yang punya itu tetap mendapatkan manfaat dari wakafnya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Tapi andai kata didatang, harus kita siap untuk menggantinya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik. Khamar, haramnya khamar dan musik. Apa hukum kita sebagai mantan pelaku musik? Alat masih banyak yang ditinggal. Apa boleh dijual dan diuangkan kita gunakan? Syukron. Kita katakan, ya, apa yang ada kita musnahkan saja. Tidak boleh untuk dijual. Kenapa? Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Allah azza wajalla apabila mengharamkan sesuatu, diharamkan pula harganya. Dan yakinlah bahwasanya man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dia dengan yang lebih baik. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya merendam buah lemon? Apakah 3 hari juga? Kita katakan bahwasanya, ya, lemon, ya, apakah 3 hari juga al-intibad, memang maksimal 3 hari, ya. Namun ingat, ya, apakah lemon ini maddahnya, materialnya bisa memabukkan apa tidak? Kalau memabukkan sama hukumnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Ya, sekali lagi di 0811-390110. Baik, kita angkat. Halo? Halo? Baik, terputus. Diulangi kembali. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung pada kesempatan malam hari ini yang ingin berdialog interaktif di 0811-390110. Baik, kita angkat dulu atau kita jawab dulu. Bagaimana dengan sekolah mengajarkan drum band pada siswanya? Ya, haram tetap. Ya, mengajarkan alat musik ini tetap haram. Nabi SAW mengharamkannya. Ya, bukan salafi, bukan wahabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Dan jangan tertipu dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Hazm melemahkan hadisnya. Hadisnya sahih, wallahu taala ala wa'alam. Samakah pahala korban kambing dengan sapi? Ya beda dong. Kalau sapi sendirian, kambing sendirian lebih utama sapi. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar. Wallahu taala ala wa'alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi 0811 390110. Apa yang maksud dan iltizam? Iltizam itulah konsekuen, tetap menetapi sesuatu, itu namanya iltizam. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah mengusap wajah setelah salam termasuk bidah? Ya bidah. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan sama sekali. Padahal Nabi sholatnya sampai mati. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah sahih hadis ini yang mengatakan man harodat dunia pada izin ini? Baik. Kemudian man harodat akhirat pada izin ini. Apakah sahih atau tidak itu? Baik, barakallahu fikum. Baik, kita angkat penelpon berikutnya baru kita jawab. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bolehkah kita nonton pengajian seperti Kenapa? Tetapi? Kita menonton musik. Terus? Tetapi musik itu. Terus? Tetapi musik itu mengandung. Baik, mengandung dakwah gitu ya, atau drama Islami. Baik, kita akan penelpon berikutnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah boleh di saat sujud terakhir kita baca doa lain seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil atau Qul huwallahu ahad atau yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk sini. Pertama, apakah sahih hadis man arada dunia ini? Bukan hadis, tapi ini perkataan para ulama. Wallahu taala ala wa'alam. Kemudian bolehkah kita menonton musik yang di dalamnya ada pesan-pesan keagamaan dan semisalnya? Kita katakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla syariatkan dakwah, ya, dan Allah Azza wa Jalla siapkan sarana untuk menyampaikan dakwah itu. Dan musik bukanlah sama sekali sarana untuk menyampaikan dakwah. Lihat bagaimana Nabi SAW menjewer anak-anak perempuan yang menyanyi di hadapan Nabi SAW. Namun Nabi mengizinkan hanya sebatas lebaran saja dan saat pernikahan. Itu pun memukul rebana kecil, bukan memukul ya berbagai macam alat musik. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian faedah berikutnya, apakah boleh di saat sujud terakhir kita membaca doa selain dari doa yang ada? Pertama, semua sujud tempat berdoa, jangan dikhususkan sujud terakhir. Dan silakan berdoa bebas setelah membaca zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita lihat pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di sini. Bagaimana anggur yang dipermentasi disimpan selama 2 tahun diminum dicampur dengan gula? Kita katakan memabukkan apa tidak? Kalau memabukkan tetap haram. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah berhutang dengan jaminan tanah? Boleh, tidak ada masalah. Ketika tidak mampu berhutang, dilepas tanahnya, dijual. Kalau ada lebihnya, kembalikan kepada yang punya tanah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kalau minum tuak, boleh apa tidak? Kalau tuak maksudnya brem, khamar, ya haram. Tapi kalau tuak matang, tuak manis, yang baru turun dari pohonnya, halal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ustaz, apa rendaman kurma banyak manfaat untuk kesehatan? Ya banyak manfaatnya. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya orang tua sudah menjalankan sunnah tapi anaknya dipondokin di pondok beda? Apa berdosa? Ya berdosa. Kenapa? Dia telah mempersiapkan musuh bagi dirinya dan musuh bagi Allah dan Rasulnya. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukumnya marching band? Saya tidak tahu apa maksudnya ini. Baik. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bagaimana hukum sholat kita yang di belakang empat dan di dalam satu terbaca merek sarung yang di depan itu misal apa nggak terbang? Yeah. Bagaimana hukum sholat kita itu? Baik. Itu saja. Baik, kita berkata penelpon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya ini, Ustaz. Ya. Mempunyai ibu sudah pikun. Gimana kalau puasanya itu dipindahkan? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kita sholat di belakang orang, tiba-tiba kita baca merek sarung orang, ya, lontar, bangga bersarung mangga. Kemudian kita baca Apollo terbang juara dunia, ya, dan yang lainnya, atau coblos nomor satu. Bagaimana ini? Berarti kita tidak khusyuk, ya. Maka apa? Kita katakan kita harus perbaiki sholat kita kembali. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu pentel berikutnya, baru kita jawab. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Apakah boleh kita baca doa zikir petang setelah surat maghrib? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kemudian kita akan jawab hukum bagaimana puasanya orang tua yang sudah pikun. Kita katakan kalau sudah pikun maka cukup untuk difidyahkan saja, tidak perlu diqadhakan. Wallahu taala ala wa'alam. Kemudian hukum membaca zikir sore setelah maghrib, hukumnya boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa'alam. Baik. Bagaimana hukum nonton tayangan konser di TV? Mau di TV, mau di mana, tetap hukumnya adalah tidak boleh. Kalau yang mengandung musik, maka ini hukumnya tetap haram. Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik. Saya mau bertanya, saya seorang perantau, lebih afdal mana berkurban di perantauan atau di tempat tinggal asal saya? Kita katakan bahwasanya hukum asalnya adalah di tempat kita berada. Di sana tempat kita berkorban. Sebagaimana Ummul Mukminin, Ummul Mukminin ketika ikut ke Mekah dikorbankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Wallahu Taala ala wa alam. Silakan yang ingin berdialog interaktif di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110. Silakan. Kami tunggu penelpon yang terputus tadi. Yang ingin berdialog interaktif di 0811-390-110. Baik, nampaknya sudah tidak ada. Jangan lupa untuk di-share, untuk dibagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Baik, halo. Halo, ya silakan. Ikan yang direbus yang belum dibersihkan kotorannya. Baik. Baik. Itu saja. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita ngorban masih ngutang, Ustaz? Baik. Sama orang tua kita. Baik, itu saja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan sudah masuk, bagaimana hukum ikan yang kita rebus masih kotorannya? Hukumnya tidak ada masalah. Kenapa bangkainya saja halal? Huwa tuhuru ma'u al-hillu maitatuhu. Ya tentu kembali sekarang, ya kita jijik apa tidak? Tinggal itu masalahnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa boleh kita ngorban, kita masih berutang pada orang tua? Kalau belum tiba saat pembayaran, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tiba saat pembayaran, silakan bayar hutang dulu karena hutang itu hukumnya wajib. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Apakah haram uangnya memberi nomor buntut? Ya tetap haram. Karena apa? Ini adalah termasuk perjudian. Allah Ta'ala ala wa alam. Ustaz, bolehkah bersetubuh dengan istri tapi belum hadas besar? Artinya kalau dia belum suci dari hadas besar, artinya masih haid, tidak boleh. Tapi dia sudah disetubuhi, kemudian belum mandi, setubuhi lagi, boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya mau tanya, apakah boleh menyembelih ayam 10? Ya, 10 ekor, satu kali bismillah, enggak boleh. Masing-masing nyawa dibacakan bismillah, Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kita juga berdosa kalau ada tetangga di masjid yang mutar-mutar musik yang suara keras karena kita enggak bisa menghindarinya tersebut? Asal kita mengingkarinya, maka kita tidak berdosa. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita korban berhutang duluan? Tidak boleh berhutang. Karena korban itu bagi yang mampu, bukan yang tidak mampu. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian, di saat anak sholat seringkali datangi pemilikan masa lalu membuat hilang khusyuk dalam sholat. Apakah itu was-was syaitan? Ini jelas adalah bisikan dan gangguan syaitan. Berlutut ke kiri 3 kali dengan pelan, kemudian ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Allahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara membayar fidyah untuk ibu yang menyusui satu hari satu kali makan fakir miskin yang mengenyangkan? Allahu ta'ala ala wa alam. Sahabat saya menebus sawah adiknya dengan tergadai orang lain, lalu dikasih lagi ke adiknya untuk digarap sendiri. Pertanyaan, bagaimana hukum jika hasil sawah itu dibagi dua? Kita katakan ada ribanya. Ya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Bagaimana mengajarkan lagu islami dengan rebana tersebut? Tidak ada lagu islami. Kalau nasyid, ya, tidak ada masalah. Tetapi itu keperluannya hanya untuk apa? Waktu pernikahan, demikian juga keperluannya di saat berhari raya, itu saja. Dan itu anak-anak kecil, wanita-wanita kecil, bukan orang dewasa. Wallahu ta'ala ala wa'alam, semoga apa yang kita boleh bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.